Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah taala. Selawat dan salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita di tafsir surat Luqman. Ini saya menggantikan Ustaz Nurul Afandi, semoga Allah sembuhkan beliau. Kita lanjutkan kajian kita untuk seri Tarbiyatul Aulad, yaitu di seri tadabbur surat Luqman ayat yang ke 12 sampai 19. Jadi kita sudah membahas di ayat yang pertama, yang ke-12 kemarin, 12 dan juga 15 ya? Sampai 15 ya? Oh, sampai 15. Iya betul. Kita sudah membahas sampai yang ke-15. Nah, insyaallah kita lanjutkan yang ke-16, 17. Kalau sempat sampai 19. Nggih. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bunayya, anakku. Ini Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, atau sebenarnya terjemahannya tuh nak, innaha sesungguhnya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Sungguhnya seandainya ada satu sebuah perbuatan seberat biji sawi, min khardalin, seberat biji sawi. Jadi biji sawi di sini karena penerjemah Indonesia ketika itu tidak mendapatkan suatu benda yang lebih kecil daripada itu. Tapi maksud dari ayat tersebut min khardalin itu adalah apa? Adalah benda terkecil yang pernah ditemukan atau diketahui oleh manusia. Karena sejatinya terjemahan biji sawi sendiri itu hanya untuk orang kalangan Indonesia. Orang Arab sendiri tidak kenal namanya sawi. Orang Arab sendiri, Nabi SAW yang diturunkan ayat ini ke beliau, itu tidak ada sawi di sana. Bahkan mungkin beliau seumur hidup tuh belum pernah melihat sawi itu seperti apa. Ya, karena di sana tidak ada sungai, tidak ada lahan pertanian, lahan berkebun tidak ada. Adanya lahan tanaman-tanaman gurun seperti korma dan lain-lain. Tapi untuk tanaman hijau daun-daunan itu tidak ada. Baru ada akhir-akhir ini saja. Nah, jadi sekali lagi jangan terjebak dengan terjemahan. Jadi terjemahan itu adalah alat pengantar kita untuk memahami Al-Qur'an secara global, bukan secara detail. Ya, karena secara detail butuh bahasa Arab. Jadi intaku miskola habbatin min khardalin. Kalau ada satu amalan yang beratnya atau besarnya itu seberat sesuatu yang terkecil yang pernah diketahui manusia. Fatakun fi sakhratin. Kemudian amalan itu berada fi sakhrah, di dalam batu besar. Jadi ada dalam bahasa Arab itu ada namanya hijarah, ada namanya sakhrah. Kalau hijarah itu batu kecil. Afa amtarna alaihim hijaratan mintin, min sijil. Kalau sakhrah itu batu besar. Fatakun fi sakhratin. Kemudian dia tuh berada di dalam batu besar. Yang mana manusia sendiri itu susah untuk mengaksesnya itu. Sudah dia bentuknya kecil, kemudian batunya besar, ya. Untuk mengaksesnya butuh memecahkan batu yang besar tersebut. Au fis samawat, kemudian atau sesuatu yang kecil itu, yang terkecil itu berada di langit, di fis samawat, berada di langit, enggak tahu langit sebelah mana. Kan sama di situ, samawat itu jamak dari sama, sama langit. Fis samawat di langit-langit, yang sebelah mana enggak tahu. Au fil ardi, atau dia terbenam di dalam bumi. Ya'ti biha Allah. Allah Azza wa Jalla akan datangkan itu, amalan itu. Ustaz, itu kok amalan amalan seberat biji sawi? Maksudnya apa? Kan kita di dunia ini, amalan itu kan sesuatu yang maknawi, sesuatu yang tidak bisa diakses dengan panca indera. Tapi kenapa kok amalan itu disebutkan sebesar biji sawi atau sebesar sesuatu yang kecil? Jawabannya, ini untuk menjelaskan tentang hari kiamat. Karena di hari kiamat itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua amalan itu memiliki jasad. Semua amalan itu memiliki berbentuk materi. Ada volumenya, ada masanya. Itu di hari kiamat. Kalau di dunia ini amalan itu ya tidak ada materinya. Amalan itu adalah hasil dari gerakan materi hidup gitu. Seperti amalan itu, di dunia ini amalan itu adalah hasil dari gerakan kita. Saya menjulurkan tangan, saya begini, saya menulis, saya memukul. Itu kan tidak ada materinya. Itu adalah hasil dari gerakan materi hidup tangan saya. Itu kan. Tapi di hari kiamat nanti, semua amalan tadi itu akan Allah Azza wa Jalla jadikan mempunyai bentuk. Punya berat, punya volume. Makanya ada mizan, ada timbangan, ada hisab. Hisab itu apa? Hisab itu perhitungan. Ada mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Untuk menimbang. Artinya kan menimbang apa, Ustaz? Menimbang amalan. Jadi artinya dia di hari kiamat nanti punya berat, punya masa, punya volume. Dan dalil-dalil yang mengatakan hal ini banyak sekali. Banyak sekali dalil-dalil tersirat. Meskipun tidak tersurat, tapi tersirat. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menjadikan amalan-amalan itu memiliki fisik, bentuk fisik. Nah, seperti disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, kita sebutkan saja bacaan Al-Qur'an. Itu kan Allah Subhanahu wa taala hadirkan dia di hari kiamat dalam bentuk apa? Dalam bentuk orang yang paling ganteng. Hari kiamat nanti itu bukannya yang itu, Ustaz. Itu bukannya apa? Yang menemani kita di dalam kubur. Ya itu juga. Yang menemani kita di alam kubur adalah amalan kita yang Allah berikan dia bentuk jasad, yaitu berupa orang yang ganteng. Orang yang bukan yang ganteng, yang bagus rupanya. Yang enak rupanya. Setelah didatangi oleh munkar dan nankir yang menyeramkan. Kemudian dia berhasil dalam ujian itu, Allah berikan dia teman yang baik, yaitu amalan dia yang baik. Jadi dia punya rupa. Nanti di hari kiamat nanti bacaan Al-Qur'an juga seperti itu. Ketika disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hari kiamat nanti datang, maka akan terbelah semua bumi, tempat manusia itu terpendam, terbelah. Kemudian sahibul Quran, orang yang sahabatnya Al Quran, hafid Quran, yang rajin baca Quran, menelaah Al Quran dan mengamalkan Al Quran, itu akan terbuka kuburannya, dan yang akan menyambut dia adalah apa? Adalah Al-Quran. Disambut oleh Al-Quran, dijulurkan tangannya, ditarik dari tempat dia terpendam, kemudian dia bertanya, man anta, siapa engkau? Engkau itu siapa? Maka si Al-Quran tadi mengatakan, atadri man ana, tuh. Kamu enggak ingat siapa saya? Analladhi ashartuka billayli wa azmatuka binnahar. Aku ini adalah yang telah membuatmu berpuasa di siang hari dan begadang di malam hari. Anal Quran, ya, aku adalah Al Quran. Kemudian dia faakhadha biyadihi, maka dia Al Quran itu mengambil tangannya, membimbing dia untuk menuju tempat yang baik. Jadi itu dan banyak beberapa hadis yang banyak menjelaskan bahwasanya yang namanya amalan itu di hari kiamat memiliki bentuk fisik, ada beratnya, ada volumenya. Nah di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan, seandainya ada amalan kecil yang kalau ditimbang itu ya ditimbang kalau volumenya sangat kecil, bahkan benda terkecil yang pernah diketahui manusia. Kalau sekarang benda terkecil yang kita ketahui itu kan adalah atom. Kalau sekarang lebih rinci lagi, bukan atom tapi ada namanya, kalau orang fisika bilang tuh kuark. Kuark itu bentuknya lebih kecil lagi dari atom. Itu adalah intinya atom yang berupa getaran-getaran. Nah, saya nggak tahu itu, saya baca di YouTube. Jadi saya tahu dari YouTube katanya ada benda lagi yang lebih kecil lagi, namanya kuark. Nah, nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, apapun bentuknya, selama dia itu masih punya berat dan volume, kemudian dia tersembunyi di dalam batu yang besar, atau di ujung langit yang nggak tahu di mana, atau di ujung bumi yang tidak bisa diakses, maka Allah Azza wa Jalla hari kiamat nanti akan mendatangkan amalan itu. Didatangkan untuk ditanya, untuk dihisab tentang apa yang dia lakukan ini. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, baik itu bentuknya mau apa, amalan baik maupun amalan buruk. Amalan baik yang tersembunyi, kecil, tapi itu baik, Allah akan datangkan dan hitung hari kiamat. Misalnya hanya sekedar senyum yang apa namanya? Ya, senyum yang karena terpaksa gitu kan. Misalnya ada orang senyum, jadi lagi mikir utang banyak, mikir apa namanya? Mikir ya, banyak pikiran lah manusia itu. Kemudian ada temannya lewat. Kemudian ada orang random lewat. Kemudian dia senyum dengan senyum yang berat. Itu amalan kecil. Orang tadi belum tentu juga merespon dengan baik. Senyumnya kecil sekali. Tapi dia berusaha senyum dengan senyum yang sangat berat. Senyum itu amal soleh bukan? Amal soleh. Orang menganggap senyumnya dia yang berat itu kebaikan bukan? Mungkin gak dianggap baik. Karena berat senyumnya. Jadi itu adalah amal baik tapi tersembunyi. Nah, amal baik yang tersembunyi ini, meskipun senyum yang kecil dan berat ini yang dianggap orang itu bukan amal baik, tapi selama dia senyum, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan nih. Kamu dulu, nih pahala senyummu yang waktu kamu mikirin utang banyak tuh. Ah, nih pahalanya. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil, tersembunyi, tapi Allah hadirkan. Ataupun amalan buruk. Juga Allah Azza wa Jalla hadirkan. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Luqman al-Hakim menyampaikan pesan ini kepada anaknya. Mengajarkan hal ini kepada anaknya melalui pesan ini, melalui narasi ini. Nah, jadi apa yang diajarkan Luqman al-Hakim kepada anaknya melalui pesan atau narasi ini, yang diajarkan adalah apa? Yang diajarkan adalah perasaan bertanggung jawab atas amalan dia. Jadi ditanamkan ke dalam diri anak perasaan untuk bertanggung jawab atas semua yang dia amalkan, yang dia perbuat. Dari mulai yang kecil sampai yang besar. Jadi anak itu, jadi yang pertama dulu diajarkan apa? Diajarkan tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua diajarkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga diajarkan apa? Diajarkan untuk mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid itu yang dalilnya apa? Ayat yang ke-14. Wa wasainal insan apa? Ayat yang ke-13. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu ayat 13. Luqman mengajarkan tauhid. Jadi kita juga harus mengajarkan tauhid. Yang kedua, Luqman al-Hakim mengajarkan tentang birrul walidain. Kita juga harus mengajarkan kepada anak kita berbakti kepada orang tua dengan cara yang halus, jangan otoriter. Yang ketiga adalah apa? Mengajarkan untuk mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu meskipun harus menghadapi tantangan dari manusia, meskipun itu orang tua. Itu di ayat yang ke-15. Yang di ayat ke-16 ini mengajarkan kepada anaknya bertanggung jawab atas semua amalan, atas semua perbuatan. Baik itu perbuatan yang kecil maupun perbuatan yang besar. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajari anak itu untuk bertanggung jawab, inilah yang akan membuat karakter dia matang. Akan membuat karakter dia itu tumbuh. Akan bertanggung jawab, kebiasaan bertanggung jawab inilah yang sedikit demi sedikit akan melahirkan hikmah. Hikmah melalui apa? Melalui pengalaman-pengalaman dia pribadi. Dia akan paham, oh ternyata kalau saya berbuat seperti ini, konsekuensinya di dunia ini. Dan nanti ada lagi konsekuensi di akhirat. Jadi dia diajarkan setiap hal yang dia lakukan itu punya dua konsekuensi. Konsekuensi di dunia dan konsekuensi di akhirat. Oh kalau saya berbuat seperti ini, nanti efeknya begini, di akhirat dapat ini. Nanti kalau saya berbuat begini, efeknya di dunia begini, di akhirat begini. Dan itu diajarkan. Nanti ketika dia terbiasa seperti itu, terbiasa bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, nanti akan dengan sendirinya akan terasah hikmah, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu lahir ketika apa? Ketika apa? Ketika bersatu tadi antara ilmu yang dia miliki dengan hati yang bersih, bersatu sehingga dia bisa berbuat dengan bijaksana. Dia akan punya rasa empati. Empati itu perasaan bagaimana kalau saya di posisi dia. Itu empati. Saya ngambil apa lauknya teman saya. Oh, nanti kalau saya di posisi dia gimana itu? Wah, enggak jadi. Jadi saya enggak suka lauk saya diambil, nanti ya saya juga. Nah, itu di situ jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan membuat seseorang itu semakin matang. Anak-anak makin matang psikologinya, anak-anak makin matang, makin dewasa karakternya. Makanya jangan heran jemaah, jangan heran kalau para sahabat itu dulu ketika anaknya itu remaja itu sudah pantas untuk memimpin perang gitu. Usamah bin Zaid itu memimpin perang umurnya berapa? 18 tahun. Siapa yang menunjuk beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung enggak ada yang berani protes. Padahal di pasukan Usamah bin Zaid yang umurnya 18 tahun itu ada Abu Bakar Siddiq. Oh, itu umur beliau sudah hampir 60 tahun. Atau bahkan mendekati 60 tahun. Ada lagi Umar bin Khattab. Ada Utsman bin Affan. Ada apa? Ali bin Abi Thalib. Itu semua di situ. Tapi beliau Usamah bin Zaid umurnya 18 tahun. Jadi anak umur segitu itu sudah pantas itu untuk memimpin pasukan perang yang isinya senior-senior sahabat. Kenapa? Karakternya matang. Karakternya matang. Begitu. Jadi dan mayoritas pendekar-pendekar Islam, pendekar dari kalangan para sahabat, mayoritas itu adalah orang anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya, jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab. Nanti kalau enggak diajarkan jemaah, kalau enggak diajarkan anak kita tuh bertanggung jawab, hasilnya apa? Hasilnya dia akan jadi anak yang manja. Anak yang manja itu bukan anak yang disayang. Anak yang manja itu bukan anak yang disayang-sayang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu menyayangi cucu-cucu beliau, itu kan. Saking sayangnya apa beliau kepada Hasan dan Husain itu cucu beliau itu beliau lagi sholat jadi imam, beliau sedang sujud terakhir, kemudian datang Hasan dan Husain kemudian hinggap di punggung beliau. Entah Hasan atau Husain salah satunya itu sampai dan beliau tetap tunduk tetap sujud sampai si cucu beliau ini tertidur. Artinya agak lama gitu. Dan di belakang beliau itu ada para sahabat. Jadi itu beliau menyayangi Husain atau Hasan sampai batas seperti itu gitu. Sampai pernah suatu hari beliau sedang berkhutbah di atas mimbar, kemudian datang Hasan dan Husain masih kecil dengan gaya jalan berdua, mereka berdua yang sangat lucu, beliau turun dari mimbar. Turun dari mimbar untuk menyambut mereka berdua. Ini itu menyayangi. Itu bentuk kasih sayang. Enggak apa-apa. Kasih sayang seperti itu bukan, kasih sayang itu tidak menjadikan anak menjadi manja. Yang menjadikan anak itu manja adalah apa? Ketika dia tidak diajari tanggung jawab. Sehingga dia tidak tahu konsekuensi dari perbuatan dia itu apa. Dia tidak tahu kalau dia berbuat ini nanti efeknya buat orang lain itu apa. Dia tidak pernah diajarkan sejak kecil. Akhirnya manja. Manja itu apa sih Ustaz? Manja itu adalah sakpenake dhewe, mengikuti hawa nafsunya. Aku maunya ini, kalau enggak gini enggak mau. Aku maunya begini, terus kalau gini enggak mau, terserah orang mau ngapa-ngapa aja, aku maunya begini. Ini karakter-karakter yang tandanya sejak kecil dia tidak diajari tanggung jawab. Dia tidak tahu efek dari perbuatan dia itu apa. Jadi sekali lagi, apa namanya, kasih yang menjadikan anak itu manja itu bukan kasih sayang. Nabi SAW itu Nabi SAW sendiri itu mengajarkan kasih sayang dan mempraktekkan kasih sayang. Tapi yang membuat anak itu manja adalah apa? Dia tidak diajari perasaan bertanggung jawab sejak kecil. Maaf, saya sendiri juga ini di sini pengalaman pribadi saya. Saya memanjakan anak, menyayangi anak. Tiap hari saya ciumi. Tiap hari entah yang laki-laki masih SD, yang perempuan juga itu saya tiap hari kita peluk, kita sayang, kita cium. Itu istri saya itu punya agenda tiap hari itu sebelum pergi sekolah anak itu harus dipeluk dulu minimal 7 detik. Enggak tahu itu saya ajaran dari mana, saya ngikutin aja. Gitu kan. Itu dia katanya lihat nonton di parenting apa modern gitu. Ya itu ngikut aja, nurut aja gitu kan. Saya sayang, saya cium pipi anak saya kelas 5 SD. Itu sehari cium kepalanya itu sehari bisa 7 kali, bisa 5 kali. Gitu kan. Tapi ya meskipun kita sayang, kita ajari dia tanggung jawab. Kalau pulang sekolah tuh tas ditaruh di mana? Kalau enggak taruh di tempatnya efeknya seperti apa? Tuh lihat kan? Bekalmu jadi banyak semutnya itu. Kamu enggak naruh tasmu di tempat sembarangan, bekal makanan enggak dikeluarin, jadi disemutin kan? Dia tahu efeknya. Oh iya. Gitu kan. Bajumu ditaruh di mana kalau habis pulang sekolah? Oh, lihat tuh bajunya kalau sembarangan nanti jadi keset kan? Kan. Jadi diajari tanggung jawab di dunia, kemudian tanggung jawab di akhirat. Le, kamu kalau enggak sholat nanti begini. Allah sediakan segini, Allah sediakan begini. Kalau kamu sholat efeknya begini, begini. Ya. Jadi itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran dari Luqman Al-Hakim yang keberapa saya lupa tadi. Yaitu di ayat ke-16, yaitu mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap amalannya, terhadap apa yang dia akan lakukan. Ya. Kemudian yang ke ayat yang ke 17. Afwan, ini minum dulu. Allah Azza wa Jalla berfirman, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bunayya, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, nak, aqimish sholata, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi, dan perintahkanlah orang untuk berbuat baik. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang untuk melakukan kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang penting. Perkara yang azm. Al-azm. Min azmil umur. Itu artinya adalah min muhimmatil umur. Sesuatu yang sudah seharusnya diutamakan. Jadi min azmil umur artinya adalah apa? Artinya adalah minal muhtammin, minal muhimmat. Sesuatu yang sudah seharusnya itu didahulukan. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, di sini Luqman Al-Hakim mewasiatkan beberapa amalan kepada anaknya yang dia berpesan amalan ini tolong diutamakan. Amalan ini tolong dinomorsatukan. Apa itu? Yang pertama adalah aqimis sholata. Tegakkanlah sholat. Jadi Luqman Al-Hakim memerintahkan anaknya untuk menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Beda atau Ustaz? Oh beda. Beda. Jadi kalau mengerjakan sholat itu adalah, itu bahasa Arabnya fi'lus sholah atau ada ussholah. Tapi kalau iqomatus sholah artinya adalah menegakkan sholat. Menegak aqoma yuqimu iqoma. Aqoma yuqimu itu artinya adalah menegakkan, meluruskan. Ini adalah bahasa Al-Qur'an untuk pelaksanaan sholat yang benar-benar serius. Benar-benar serius dan diperhatikan. Jadi kalimah aqoma itu biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keseriusan dalam mengerjakannya. Contohnya adalah membuat busur panah. Membuat anak panah. Nah, jadi kan ada busur, ada anak panah. Nah, itu membuat anak panah itu bahasa Arabnya iqomatus sahmi. Meluruskan anak panah. Kan anak panah itu kan harus lurus. Enggak bisa bengkong. Enggak bisa begini sedikit, enggak bisa. Anak panah itu supaya dia meluncur lancar, arahnya enggak berubah-berubah, itu harus diserut dengan serutan yang hati-hati, yang harus lurus gitu kan. Enggak boleh belok sedikit. Kok sekarang enggak ya? Sekarang kan dari anak panah dicetakan semua, cetakan besi, cetakan aluminium. Zaman dahulu anak panah ya kayu, yang namanya kayu itu ya harus di benar-benar ditegakkan. Dan zaman dahulu itu ada orang-orang khusus yang pekerjaannya itu membuat anak panah. Khusus. Enggak di ini, enggak karena dia sudah punya patron sendiri. Oh, kalau ini harus begini. Ini kalau kayu seperti ini harus sekian serutan. Nah, itu ada patron sendiri. Jadi membuat anak panah itu dulu ada profesi sendiri. Sebagaimana kita di sini ada yang buat ini, ada khusus buat anak panah, dia enggak membuat busur. Nah, dia spesialis membuat anak panah. Karena saking seriusnya itu pekerjaan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi iqomatus shalah itu artinya adalah mengerjakan sholat dengan serius, tenanan, gitu kan. Dan disempurnakan ininya, gerakannya disempurnakan semua yang berkaitan dengannya, dari mulai tata cara wudunya, dari mulai pakai bajunya, dari mulai pakai parfumnya, dari mulai masuk ke masjidnya pakai kaki yang mana, gitu kan. Jadi cuma di dalam Allah Subhanahu wa taala di sini tersirat pesan bagi kita semuanya untuk mengajarkan anak kita sholat dengan serius. Sholat dengan serius. Meskipun sekali lagi kaidah mengajarkan anak, apapun yang diajarkan, kaidahnya kembali ke mana? Kembali ke ayat yang ke ayat yang ke-13. Diajarkan dengan apa? Bukan dengan galak-galak. Bukan dengan muka cemberut. Diajarkan dengan kasih sayang. Itu di ayat yang ke-13 itu ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Itu adalah mau'izah itu adalah penyampaian pesan dengan kasih sayang. Ya, misalnya anak kita sholatnya kurang serius, dibilangin, tapi dengan kasih sayang. Le, kalau sujud itu tangannya itu direnggangkan, ge. Nah, ini ajaran Nabi seperti itu. Le, kalau lagi sujud, lagi ruko itu punggungnya itu diluruskan, ge. Nah, seperti itu. Meskipun nanti dia sudah dibilangin seperti itu, balik lagi. Nah, ya biasa, gitu kan. Anak kecil, enggak apa-apa, jemaah. Enggak apa-apa, gitu kan. Nanti dia anu Ustaz kalau enggak itu nanti dia balik lagi enggak apa-apa, dibilangin lagi. Dia balik lagi, dibilangin lagi. Balik lagi, dibilangin lagi. Itu ya, makanya dan kita emang pahala kita di situ. Oh, pahala kita didik anak itu ya di situ. Nanti cuma di rahmat Subhanahu wa taala, kalau kita didiknya dengan kasih sayang, nanti dia sayang sama kita. Dia sayang sama kita, gitu kan. Ya. Meskipun dia itu enggak anu, meskipun ada ini kita apa ya? Ya pengalaman lah. Kita ketika didik orang itu kan kita apa saya di pondok gitu kan. Ketika ada santri itu kita baik-baikin, kita sayang-sayangi, kita sayang-sayang dia. Dia ngelanggar, gitu kan. Enggak apa namanya? Enggak serius, ada perkara urusan yang dia salah di situ. Dan dia tahu kalau dia salah. Kita nasihati baik-baik. Gitu kan. Anu apa terjemahan bahasa Indonesia kan kita pakai bahasa Arab. Nah, jangan kabur. Kalau kabur dari pondok itu nanti konsekuensinya begini. Jangan bawa HP, jangan begini. Ya, nanti kalau kamu begini, konsekuensinya begini. Gitu. Nanti ya, ya Ustaz. Iya, gitu kan. Naam, gitu kan. Nanti besok dia ngelanggar lagi. Besok dia ngelanggar lagi, dia kabur lagi. Dan dibilangin lagi, le, apa, jangan begitu. Gini, nanti begini. Besok dia ngelanggar lagi. Nanti ketika dia lulus, dulu udah selesai belajar itu, ketika dia datang ke pondok, yang pertama kali dicari adalah siapa? Adalah kita. Ah itu saya mau ketemu sama Ustadz itu. Kenapa loh? Kamu kan dulu kan dikeluarkan dari pondok ya? Iya, nggak apa saya dikeluarkan dari pondok. Cuma saya dulu ada Ustadz yang nasihatin saya itu sayang-sayang saya itu. Saya mau ketemu sama dia. Jadi nasihat kita itu dilupakan. Kita mungkin nggak masuk nasihatnya ya karena hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita cuma bisa apa namanya menyampaikan. Tapi yang dia terpatri dalam diri dia adalah sayang. Oh ini sayang. Dan akhirnya apa? Akhirnya ketika dia mendidik anak santri dia, dia akan mendidik dengan cara yang sama, dengan cara kasih sayang. Dan itu pengalaman, itu terjadi. Ustaz, kok dikeluarkan dari pondok bisa ngajar? Iya. Karena di pondok kita itu apa? Diutamakan bahasa Arab dan hafalan Quran. Dan itu yang dibutuhkan oleh semua pondok. Jadi sekalipun anak-anak santri itu di DO, gitu kan, dia masih punya kemampuan bahasa Arab dan kemampuan baca apa hafalan Al-Quran dan itu terpakai di semua pondok dari yang mulai tradisional sampai modern, gitu. Dan dia terapkan itu, gitu kan. Bukan karena dia itu baik, dia dikeluarkan dari pondok, tapi dulu pernah ada orang yang ngajarkan dia seperti itu, gitu, akhirnya terpakai. Gitu. Jadi maka benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa syana illa zanahu wala yunza'u an syai'in illa syanahu. Nabi SAW bersabda, arifku lemah lembut itu tidak ada pada suatu urusan kecuali akan menghiasi dan tidak dicabut dari sebuah urusan kecuali akan membuat jelek, gitu kan. Jadi jemaah di rahmat Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak untuk menegakkan salat tetapi tetap dengan cara yang lemah lembut. Jadi kalau ketika anak salat kemudian sholatnya salah, jangan dibiarkan, jangan dimaklumi. Walah hijau cilik, gitu kan. Wah masih kecil. Padahal dia itu sudah tamyiz. Nah, ketika Ustaz, kapan seorang anak itu diajarkan apa sholat yang benar? Jawabannya ketika dia itu sudah masuk sinul tamyiz, bukan sinul baligh. Sudah masuk umur tamyiz, bukan baligh. Bedakan antara tamyiz dengan baligh. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah sebuah fase di mana dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah bisa membedakan urusan-urusan. Makanya dalam ilmu fikih orang akad dari seorang mumayyiz, dari orang anak kecil yang sudah mumayyiz itu sah, gitu. Jadi untuk akad jual beli enggak perlu nunggu anak itu balig. Enggak perlu nunggu anak itu balig. Asalkan dia sudah tamyiz, sudah bisa tahu mana benar mana salah. Nah, di situ sudah pantas untuk dia itu berjual beli sudah bisa bedakan mana duit 2.000 dan 50.000 meskipun bentuknya mirip, dia sudah bisa bedakan, itu dia sah jual beli di situ. Dia sah jual beli di situ. Yang enggak sah itu adalah ketika berjual beli dengan anak yang belum mumayyiz. Masih bisa enggak bisa membedakan antara duit 100.000 asli dengan duit 100.000 gambar Doraemon. Itu bisa kan ada duit-duitan itu ada. Anak yang belum mumayyiz itu dikasih ini ada duit gambar asli gambar Presiden Soekarno sama duit mainan gambarnya Boboiboy, dia pilih mana? Dia pilih Boboiboy. Belum mumayyiz, belum akalnya belum sempurna. Masih bocah itu kalau orang Jawa bilang tuh bodohnya orang pecah, bodoh kebodohannya belum pecah, cangkang kebodohannya belum pecah gitu. Jadi, tapi ketika sudah dia mumayyiz, ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, itu kira-kira umur ya 2 SD kalau pikir ya, 2 SD, 3 SD. Nah, ketika sudah sampai pada fase itu, diajarkan sholat dengan serius. Sekali lagi, dengan kasih sayang, jangan digalak-galakin. Diajar apa, dia datang ke apa, diajak ke masjid, datang ke masjid diajarkan, nak masuk masjid kaki apa, kaki kanan, apa habis itu doanya apa, nak doanya dihafalkan pelan-pelan aja, jangan dihafalkan sekali duduk. Saya ngajarkan doa itu kadang-kadang misalnya ada doa agak panjang itu dipotong tuh doanya, 3 kali potong. Doa pertama bismi apa, masuk ke masjid, Allahumma inni as'aluka Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli. Abwaba rahmatik, rahmatik, rahmatik, rahmatik. Nah, ulang lagi. Nanti ketika masuk masjid seperti itu. Makanya ketika masuk masjid saya sama anak saya, itu anak saya gandeng, tangannya saya gandeng. Dan salatnya di samping saya. Jangan enggak pisah-pisah shofnya. Gitu supaya bisa ngawasin. Yeah, dan itu tanggung jawab kita cuma tanggung jawab kita sebagai bapak, sebagai orang tua. Ustadz, kalau anaknya banyak bagaimana? Anak tetap dia harus dia tertimpa, dia dibebankan kewajiban ini, kewajiban ngajarkan anaknya untuk sholat dengan baik, dengan iqomah. Ya bunayya aqimi sholah, nah tegakkanlah sholat, seriuslah dalam menegakkan sholat, dengan mengerjakan sholat. Kemudian apalagi wa'mur bil ma'ruf. Ajarkan kepada orang-orang itu kebenaran. Jadi wanha 'anil munkar, dan cegah orang-orang itu untuk berbuat kemungkaran. Jadi diajarkan kita mengajarkan kepada anak amar ma'ruf nahi munkar sejak kecil. Bukan nanti nunggu gede. Jadi karena sesuatu itu ketika dia diajarkan sejak kecil, dia akan tertanam dan akan jadi kebiasaannya. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, dia ajak untuk berbuat baik dan cegah untuk berbuat kemungkaran. Kalau tidak ditanamkan sejak kecil jemaah, nanti akan menjadi kebiasaan. Os biasa gitu. Atau dulu saya kayak begini, bapak saya enggak ngajarkan saya, kayak biasa wae, kayak iso, kayak oleh, sepertinya boleh. Akhirnya dia tumbuh dengan kebiasaan jelek-jelek itu. Nah, tentu jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini secara tidak langsung mengajarkan anak kita untuk apa? Untuk berani. Untuk berani. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu butuh keberanian. Terutama yang nahi munkar. Itu butuh keberanian. Mengajak kepada kebaikan itu membutuhkan keberanian. Mencegah dari kemungkaran itu butuh keberanian 2 kali lipat. Jadi memang kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang yang dalam tanda kutip bermuka tembok ketika menegakkan syariat, ketika berurusan dengan urusan haknya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hal ini apa? Afwan, saya lupa ayatnya. Wal ubudullaha wa la fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Itu di surat Az-Zukhruf, di surat Al-Mu'min. Allah di surat Al-Mu'min itu setelah surat Az-Zumar. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Fad'ullaha, beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla, mukhlishina lahuddin, tulus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir benci. Jadi memang kita diajak, kita diperintahkan untuk bermuka tembok ketika kita melihat, ketika kita mengamalkan kebaikan. Nah, jangan pedulikan omongan orang lain. Berani untuk mengerjakan kebaikan. Dalam surah Al-Maidah, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Itu di surat, sebentar, saya lupa soal Al-Maidah itu. Sebentar, saya irtijali, spontan. Okay. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, siapa dari kalian yang berpaling dari agamanya, enggak mau ngamalkan agama, fasawfa ya'tillah, maka Allah Azza wa Jalla akan datang dengan biqaumin, dengan orang-orang, yuhibbuhum yuhibbuna, dia cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Azillatin 'alal mu'minin, mereka tuh ramah dengan orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Bertarung di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tuh orang ramah sama, mereka tuh orang ramah ketika bersama dengan kaum muslimin, tapi kalau sudah di medan perang mereka adalah singa-singa yang lapar. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dan mereka tidak peduli dengan cacian orang-orang yang mencaci. Demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk jihad adalah jihad dengan lisan. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, dan itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk bermuka tembok. Untuk urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pedulikan omongan orang. Selama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diajarkan sejak kapan? Sejak kecil. Diajarkan sejak kapan? Sejak kecil, bukan nanti-nanti, bukan nunggu balik. Bukan nunggu balik. Karena kalau dia balik, nanti orientasinya tuh berbeda. Orientasinya sudah berbeda. Bismillah. Oh, kalau nunggu balik, itu nanti dia tuh sudah punya tujuan-tujuan pribadi. Kalau masih kecil ini kan dia nggak punya tujuan pribadi. Tujuan dia cuma gimana caranya disayang sama bapaknya. Itu kan tujuan dia seperti itu. Orang masih kecil itu kan tujuan dia cuma apa? Gimana bapakku sama ibuku sayang sama aku, gitu kan. Akhirnya apa yang diperintahkan bapak ibunya dilakukan. Tapi kalau dia sudah balik jemaah, sudah 17 tahun, itu orientasi dia berbeda. Orientasi dia gimana orang tuh suka sama aku, gimana temanku suka sama aku. Sudah bukan orang tua lagi porosnya. Sehingga apa yang membuat teman dia senang itu yang dia lakukan. Temannya tuh senang apa, main PS dari pagi sampai sore, enggak salat subuh, enggak salat zuhur, enggak salat asar. Kalau itu bisa bikin temannya senang, ikut. Itu kalau enggak dididik sejak kecil, dari kecil seperti itu cuma. Jadi menanamkan sesuatu kepada anak itu bukan nunggu balig, tapi nunggu tamyiz. Ketika dia sudah bisa membedakan mana benar mana salah, sudah ngerti duit, sudah ngerti duit, ajarkan kebaikan, ajarkan dan cegah dari keburukan. Karena disitulah waktu keemasan dia untuk menanamkan, ditanamkan kebaikan. Setelah itu orientasinya berbeda. Akimi sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari, yang kemudian yang selanjutnya wasbir 'ala ma asabak. Ketika seseorang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia punya konsekuensi, dia akan menghadapi konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi dibully. Itu pasti, gitu kan. Itu pasti. Dan saya alhamdulillah dapat curhatan-curhatan seperti dari anak saya. Anak saya, jadi kalau misalnya dari sekian siswa itu yang paling cerewet itu anak saya. Yang paling mulutnya paling ini, paling vokal tuh anak saya. Dan itu saya dapat curhatan gimana ketika dia bully dan dikasih tahu bagaimana cara menghadapi bulian itu ketika dia beramar ma'ruf nahi munkar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita teruskan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Semoga bisa sampai ke ayat yang terakhir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.